الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما بعد. اللهم ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة أهل بيته عليهم السلام، ومحبة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. اللهم أمين. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semuanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarganya yang disucikan oleh Allah, salam sejahtera atas mereka semuanya, dan cinta kepada para sahabatnya, semoga ridha Allah terlimpahkan kepada mereka semuanya. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita masih bersama pendidikan anak dalam Islam. Yang lalu kita telah membahas pentingnya cinta Allah, pentingnya penanaman akidah, pentingnya penanaman tauhid. Kita telah membahas berbagai macam hal tentang Allah, dan itu semua adalah konsekuensi daripada syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas konsekuensi daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara konsekuensi syahadat persaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah adalah kita mencintai beliau. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita cinta Rasul, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarganya yang telah disucikan, dan cinta kepada para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semua adalah merupakan ajaran salafus saleh, cinta Rasul, cinta Rasulullah. Alimu auladakum mahabbata nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anakmu untuk cinta kepada nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jiwa manusia pada umumnya, terutama di masa-masa perkembangannya, itu selalu condong untuk mencari kepribadian-kepribadian yang kuat yang ada di sekitarnya. Ini jiwa manusia pada umumnya, dia berusaha mencari di sekitarnya itu kepribadian-kepribadian yang kuat. Untuk apa? Untuk ditiru, untuk dijadikan suri tauladan, untuk diikuti, dan selalu berusaha untuk menirunya. Demikian pula dalam pendidikan Islam, pendidikan anak dalam Islam, maka kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal kepribadian beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, ditancapkan pada diri anak-anak, ini loh idolamu, ini loh idolamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suci, manusia baik sepanjang masa, makhluk Allah yang terbaik sepanjang masa. Kita tanamkan pada diri anak-anak kita hal itu, agar supaya anak-anak menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang diikuti, yang dijadikan panutan, dan mereka tidak mau mengganti dengan yang lain, karena Rasulullah adalah zat yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Rasul, penyakit-penyakit jiwa, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, malapetaka dan bencana yang turun, ini semua adalah di antara sebab karena kita telah jauh dari suri tauladan yang benar. Karena kita telah jauh daripada mencontoh perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, suri tauladan sebagai qudwah, sebagai uswah, maka insyaallah hidup ini akan tenang, akan tentram, akan damai, akan sejahtera. Yang ada itu adalah kenikmatan-kenikmatan di mana-mana. Kenapa? Karena rahmat Allah selalu turun. Kita berada di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu semenjak dini mari kita tancapkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita semuanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Wahai para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cinta Rasul ini adalah wajib. Kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan melalui jalan Abdullah bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu. Kata sahabat Abdullah bin Hisham, waktu itu kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sahabat Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh Anda lebih saya cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai dari semuanya kecuali diri saya sendiri. Saya lebih cinta diri saya daripada Anda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La walladhi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, cintamu belum benar sehingga kamu harus mencintai aku lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Mendengar teguran ini, langsung sahabat Umar bin Khattab merespon. Beliau mengatakan, "Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu, sekarang ini demi Allah, Anda ya Rasulullah lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-an ya Umar, sekarang ini wahai Umar, cintamu adalah cinta yang benar." Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Demikian pula wajib atas kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada bapa kita dan kepada anak-anak kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada ibu dan bapaknya dan daripada anak-anaknya. Kita lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ibu bapak kita, daripada anak-anak kita. Kita mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ibu dan bapak kita, daripada anak-anak kita. Bahkan kita juga wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada keluarga kita, daripada harta kita, dan daripada semua manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta akuna hatta ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang hamba sehingga aku lebih dia cintai daripada keluarganya, daripada hartanya, dan daripada manusia semuanya. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah segala-galanya. Kita lebih mencintai beliau dari semuanya. Kita lebih mendahulukan beliau daripada yang lainnya. Dan ketika kita telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan buah-buah yang sangat banyak, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat nomor 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu cinta Allah, ikutilah aku, pasti Allah mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita benar-benar telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Allah mencintai kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pecinta Allah, buktikanlah cintamu kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah cinta kepadamu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita telah benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan merasakan manisnya iman. Iman itu ada rasanya. Rasanya iman itu manis, rasanya enak, rasanya nikmat. Agar supaya kita mendapatkan manisnya iman, ada beberapa resep. Sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Syaikhon Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, talatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang barang siapa ketiga perkara itu ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama-tama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Jadi di antara resep supaya kita mendapatkan manisnya iman, yang pertama-tama adalah kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang selain keduanya. Allah dan Rasulnya didahulukan. Kita tidak mau mendahulukan siapapun daripada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu kita mencintai seseorang, tiadalah kita mencintainya kecuali karena Allah. Kalau kita cinta kepada siapapun, maka cinta kita itu adalah karena Allah. Cinta kita kepada siapapun adalah merupakan cabang daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa fin nar, yaitu supaya dia tidak mau kembali kepada kekafiran. Kita tidak mau keluar dari Islam sebagaimana orang yang tidak mau kalau dilemparkan ke dalam api. Itulah resep supaya kita mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak mau mendahulukan siapapun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kabar gembira bagi Anda semuanya. Kalau Anda telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai suri tauladan, berbahagialah Anda semuanya, karena Anda nanti akan masuk surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anda nanti akan menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan terjadinya kiamat?" Lalu Rasulullah balik bertanya, "Wa ma a'dadta lis-sa'ah?" Apa persiapanmu menghadapi kiamat? Kamu tanya kiamat itu, kamu sudah siap. Apa persiapanmu? Dia menjawab, "Hubballahi wa rasuli." Persiapanku menghadapi kiamat adalah cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Kalau begitu, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau kamu cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti kamu akan bersama Allah. Kamu akan kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Sahabat Anas bin Malik setelah mendengar ucapan ini, beliau mengatakan, "Fama farihna ba'dal islami farahan asyadda min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta." Tiadalah kami bahagia setelah masuk Islam seperti kebahagiaan kami mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai." Sahabat Anas sangat senang mendengar ucapan ini. Beliau tidak pernah senang seperti senangnya ketika mendengar ucapan ini. Lalu sahabat Anas mengatakan, "Fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal fi a'malihim." Aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Aku berharap nanti aku kumpul bersama mereka semuanya, walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka. Walaupun amalanku masih di bawah amalan mereka, mudah-mudahan aku nanti kumpul mereka semuanya karena aku cinta mereka semuanya. Alhamdulillah. Kita juga mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa kita sangat senang mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, "Kamu bersama orang yang kamu cintai." Alhamdulillah, kami semua cinta Allah. Kami semua cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami semua cinta kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, kami semua cinta kepada Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kami semua kumpul dengan mereka di dalam syurga, walaupun amal kita masih kurang daripada amal-amal mereka. Allahumma amin. Juga diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Bukhari Muslim rahimahumallahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam faqala, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mencintai suatu kaum padahal orang itu amalannya masih kalah dengan kaum tersebut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan kekasihnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurganya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para perindu syurga Firdaus, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua benar-benar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam konsekuensinya, sehingga kita masuk ke dalam surga Firdaus bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, agar supaya kita bisa menanamkan cinta Rasul kepada anak-anak kita, tidak ada jalan lain kecuali harus kita ajarkan pelajaran sirah. Pelajaran sirah ini adalah pelajaran yang wajib di rumah tangga kita. Para bapak, para ibu, para pendidik itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya atau anak-anak didiknya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan, perlu kita beli di rumah kita. Buku sirah silakan dibeli, apalagi sekarang juga sudah ada terjemahan-terjemahannya. Terjemahan yang paling bagus itu adalah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi, yang beliau itu merupakan karya tulis ilmiah yang juara satu, karya tulis ilmiah tentang sirah Nabi Muhammad SAW internasional. Dan itu ada terjemahannya, tapi terjemahan-terjemahan itu ada yang terjemahannya bagus, ada yang tidak bagus. Di antara terjemahan yang bagus adalah yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq. Ini saya bukan promosi, tapi ini nasihat. Terjemahannya itu bagus, itu menjaga keotentikan bahasa aslinya. Karena banyak terjemahan-terjemahan yang berbeda dengan aslinya. Itu penting, dimiliki buku itu, lalu diajarkan kepada keluarga. Masya Allah, tiap hari bacakan sirah itu. Bacakan mulai dari halaman pertama, satu halaman, apa-apa. Atau dua halaman, supaya apa? Supaya kita ini selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Kita tahu beliau. Anak-anak kita ajarkan. Anak-anak kita cinta Rasul. Kita jadikan bahan cerita kepada anak-anak kita. Kalau mau tidur, cerita Rasulullah SAW. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita akan cinta kepada Rasulullah SAW kalau kita tidak kenal beliau? Bagaimana caranya supaya kenal? Ya, baca sirahnya. Nanti kita tahu. Mulai dari latar belakang beliau, latar belakang keluarga beliau, kelahiran beliau, masa kecil beliau, masa remaja beliau, masa dewasa beliau, masa-masa sebelum jadi Nabi dan Rasul. Kemudian bagaimana ketika dapat wahyu, ketika jadi Nabi dan Rasul. Bagaimana ketika periode Mekah, 13 tahun di Mekah, jadi Nabi dan Rasul. Kemudian hijrah ke Madinah, bagaimana di Madinah beliau 10 tahun di Madinah, beliau jadi Nabi dan Rasul umur 40, beliau wafat umur 63, terus cinta Rasul. Diajarkan kepada anak-anak cinta Rasul, sirah ini wajib. Jadi kita para bapak, para ibu, tidak cukup kita menyerahkan di sekolahan. Anak saya sudah saya sekolahkan di sekolah Islam, sekolah favorit, tidak cukup. Harus ada upaya dari bapak, dari ibu untuk menanamkan cinta Rasul kepada anak-anak ini. Tentu saja cinta bukan sembarang cinta. Cinta Rasul adalah cinta yang suci. Cinta Rasul adalah mengikuti Rasulullah SAW, setia kepada beliau. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kamu kalau cinta Rasulullah SAW, kamu harus meniru Rasulullah SAW. Bagaimana ketegaran beliau membela agama Islam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana jihad beliau, bagaimana semua sifat-sifat baik Rasulullah SAW. Dan supaya anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang siap mengorbankan segala-galanya demi membela Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kita didik mulai kecil, wahai anakku, kamu nanti kalau sudah besar harus menjadi pembela Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus membela beliau mati-matian, membela sunnah beliau, dan kamu harus istiqamah. Kamu kerjakan perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan kamu tinggalkan semua larangan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan insyaallah pada waktu berikutnya nanti, pada hari Rabu depan, insyaallah akan saya ceritakan tentang contoh-contoh konkret dari para sahabat, dari para salafus saleh, bagaimana penanaman cinta Rasul kepada anak-anak dan bagaimana sikap anak-anak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib masih kecil, sekitar usia 8 tahun, langsung iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pikir-pikir dulu, tanpa musyawarah dulu, langsung iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dua anak kecil yang ketika itu ketika berkecamuk perang Badar. Dua anak kecil ini tiba-tiba mendatangi sahabat Abdurrahman bin Auf. Datang kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. "Wahai paman, saya dengar ada orang namanya Abu Jahal itu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai paman, tolong tunjukkan kepada saya mana yang namanya Abu Jahal itu." Sahabat Abdurrahman bin Auf ini heran, "Loh, kamu ini mau apa?" Istilahnya diremehkan, "Ya, kamu ini masih kecil, mau apa kamu? Ini perang ini untuk orang-orang dewasa ini." Kata anak kecil itu, "Sudahlah paman, tunjukkan mana Abu Jahal. Kalau saya ketemu dia, saya tebas lehernya dengan pedang saya ini." Ini anak kecil padahal. Akhirnya kemudian ternyata ada anak kecil lagi datang. Tadi di sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. "Sama, wahai paman, mana Abu Jahal?" Dia mengucapkan kata-kata yang sama dengan anak yang tadi itu persis. Kepingin tahu yang namanya Abu Jahal, mau dibunuh. Akhirnya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ditunjukin. Itulah Abu Jahal, itu orang betul, kelihatan itu orangnya. Langsung anak, dua anak ini pergi semuanya cepet-cepetan untuk menebas lehernya Abu Jahal. Langsung ditebas lehernya, tersungkur Abu Jahal. Lalu kedua anak ini dengan bangga, dengan sukacita menyatakan, "Aku telah bunuh Abu Jahal." Yang satunya bilang, "Aku telah bunuh Abu Jahal." Lalu kedua-duanya lapor kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memeriksa pedangnya. Ternyata pedang kedua anak itu sama-sama ada darahnya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Kilakuma qatalahu." Kamu berdua telah membunuh Abu Jahal. Ini anak kecil. Jadi dididik mulai kecil, kamu harus siap mengorbankan jiwa ragamu, mengorbankan hartamu, mengorbankan segala-galanya demi membela kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti hari kiamat akan memberi syafaat kepadamu dengan izin Allah. Yang nanti hari kiamat kamu mampir di telaganya untuk minum air di sana. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Kalau kamu minum satu teguk, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Ya, itulah mungkin materi dari saya. InsyaAllah nanti hari Rabu depan, contoh-contoh konkret dari para salafus soleh, bagaimana pendidikan anak-anak untuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Soleh Adrami dalam pendidikan anak dalam Islam dengan tema konseksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mitra pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS kami yaitu di 081334183554. Baik, untuk menyingkat waktu, ada beberapa SMS yang sudah masuk, akan kami bacakan satu persatu. Assalamualaikum, semoga Allah saya ulang lagi. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati kita semua. Afan Ustaz, siapa sih Abu Hamzah yang disebut Ustaz di awal kajian? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Abu Hamzah itu penyiar kita. Dia menjadi penyiar kita itu kurang lebih berapa bulan, Pak Iwan? 3 bulan ya? 3 bulan jadi penyiar kita, dan beliau sekarang ada acara daurah. Daurah itu semacam penataran materi-materi ilmu syariat selama 3 bulan di Jakarta. Itu Abu Hamzah. Muka Allah Subhanahu wa taala menyertainya terus, dan semoga ilmunya bermanfaat dan nanti bisa menyampaikannya kepada umat. Allahumma amin. Baik, saya teruskan SMS berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Saya kakak dari Abu Hamzah. Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan bantuan dari Ustaz Abdullah, saudara-saudara di RDI dan para pendengar RDI. Kepada adik saya, Abu Hamzah, jazakallahu khair. Sudahlah kiranya Ustaz memberi kesempatan dan kata-kata untuk membesarkan hati ibu saya yang terkadang masih agak sedih. Jazakallahu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Jadi ini kakaknya Abu Hamzah ya. Ya, kepada pertama-tama terima kasih atas SMS-nya. Kami semua atas nama Radio Dakwah juga berterima kasih kepada Abu Hamzah dan kepada keluarganya atas kerjasamanya selama ini. Kemudian kepada keluarganya dan ibunya, berbahagialah kalau punya anak yang memberikan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu ada pada seseorang yang telah memberikan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar dan selera yang tinggi itu adalah apabila kita telah memberikan diri kita secara total untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup. Jadi untuk ibu dan semuanya, jangan bersedih, doakan anak Anda semoga menjadi anak yang selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelak hidupnya bermanfaat untuk umat. Dan orang tua itu akan sangat beruntung kalau anaknya menjadi anak yang soleh. Ada kalanya orang tua itu oleh Allah diberikan derajat yang sangat tinggi di surga karena doa-doa anak soleh. Sehingga orang tuanya itu tanya kepada Allah, ya Allah, anna li hadza. Ya Allah, saya dapat dari mana derajat yang tinggi ini? Lalu Allah mengatakan, bistighfari waladika min ba'dik. Karena anak-anakmu selalu mendoakan kamu. Anak-anakmu selalu memintakan ampun untukmu. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah bersedih, didoakan saja, didukung saja. Hidup yang indah itu adalah hidup di medan dakwah. Mati yang indah itu adalah mati di medan dakwah. Kebangkitan dari kematian yang paling indah adalah kebangkitan dari kematian di medan dakwah. Bertemu Allah yang paling indah adalah bertemu Allah di medan dakwah. Itulah kehidupan. Dan kita selalu mengikrarkan itu dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu ikrar kita dalam sholat. Hidup kita ini untuk Allah, mati kita untuk Allah. Ya, semoga semuanya oleh Allah diberikan ketak, diberikan kebesaran hati. Doakan anaknya, doakan saudaranya, agar supaya hidupnya menjadi bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. SMS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bukti bahwa kita cinta Rasul untuk kita yang tidak pernah melihat beliau? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukti cinta Rasul, bukti cinta Rasulullah SAW itu banyak. Tanda cinta Rasulullah SAW itu banyak. Di antara tandanya adalah kita mengikuti ajarannya, kita mengerjakan perintahnya, kita meninggalkan larangannya, kita membela sunnahnya, dan kita rela mengorbankan segala galanya untuk membela Rasulullah SAW. Jadi bukti cinta Rasul itu banyak. Cinta bukan sembarang cinta. Ini cinta, cinta suci, cinta, cinta syar'i, cinta, cinta agama. Bukan sekedar cinta di mulut saja. Orang yang cinta itu setia, apa kata kekasihnya dia ikuti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kekasihnya, dia akan selalu taat kepada kekasihnya. Apapun kata kekasihnya, dia selalu merespon dengan mengatakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itulah cinta Rasul. Jadi bukti cinta Rasul itu gampangnya, kehidupan Anda sehari-hari itu mengikuti aturan Rasulullah SAW. Dan Anda harus rela mengorbankan segala-galanya demi untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, pardon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang laki-laki pakai celana pendek tidak menutupi lutut, apa juga dikatakan tidak menutupi aurat? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dan kita semuanya. Jadi orang laki-laki pakai celana pendek tidak menutupi lutut, apa juga dikatakan tidak menutupi aurat. Ya. Jadi auratnya orang laki itu adalah ma baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Jadi lututnya itu harus ketutupan, harus ditutupi. Jadi mulai dari pusar sampai lutut. Di atasnya lutut berarti belum nutup aurat. Jadi sampai lututnya, ya, lututnya itu tertutup juga. Itu auratnya orang laki. Ya, kemudian berikutnya lagi. Assalamualaikum. Semoga ustaz dan penyiar selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitu juga dengan Abu Hamzah, semoga tugasnya dan diberkahi kelancarannya, segera diberkahi kesuksesannya dan selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Sofi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya biar iman tetap kuat, biar tidak bolak-balik? Makasih Pak Kiai. Wassalam dari Kromengan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi bagaimana solusinya biar iman kita tetap kuat, tidak bolak-balik? Jadi yang namanya iman, memang itulah yang namanya iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Jadi iman itu memang bertambah dan berkurang. Kalau kita taat kepada Allah, iman kita bertambah. Kalau kita taat kepada setan, kita durhaka, iman kita berkurang. Jadi itulah iman. Nah, supaya istiqomah imannya bertambah terus, ya, supaya istiqomah itu diantaranya ngaji Quran. Anda baca Al-Quran dengan mempelajari isinya, dengan mentadaburi. Diantaranya juga menghadiri pengajian, majelis taklim. Itu menambah iman. Majelis iman namanya itu, menghadiri pengajian, majelis taklim. Kemudian juga Anda kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul orang-orang soleh yang banyak berzikir. Diusahakan juga puasa-puasa sunnah. Kemudian kalau malam bangun sholat tahajud, ya itu semuanya adalah yang menambah iman kita, supaya iman kita itu bertambah terus, imannya kuat. Hindari majelis-majelis yang menurunkan iman kita. Hindari majelis-majelis yang menjauhkan kita dari Allah. Hindari seluruh aktivitas yang menghalangi hati kita dari Allah. Terus seperti itu. Jadi memang hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini perjuangan. Terus kita berjuang dalam hidup ini antara setan dengan malaikat. Mana yang menang? Di dalam diri kita seperti antara kebaikan dan keburukan selalu berjuang terus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah. Jangan lupa doa ya, doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, berilah ketetapan hati saya di atas agamamu. Itu doa yang bagus itu. Karena hati ini berbolak-balik. Kemudian juga kalau sholat pas baca Fatihah itu yang khusyuk, terutama ketika baca ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, jadikanlah kami istiqomah di atas jalan yang lurus. Begitu. Ya, semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah sampai berjumpa dengannya. Allahumma amin. Antum. Assalamualaikum. Selamat namanya Ustaz Abdullah. Baiklah, anda mendengarkan dari sekarang di kantor dari Singasari, dari Bapak Lestari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Lestari ya, pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Semoga Allah menjadikan kita semua selalu bersatu di atas kebenaran sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya mempunyai putri umur 3 tahun, sering ikut saya salat. Kadang-kadang kalau dengar azan langsung lari ambil wudu. Tetapi sekarang enggak mau setelah diolah-olah tetangga dibilangin kemenya ataupun apa memang anak seumur itu harus sudah diajari salat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai kita semuanya. Allahumma amin. Jadi beliau ini punya putri umur 3 tahun, biasanya ikut salat. Kadang kalau dengar adzan lari ambil air wudu. Sekarang tidak lagi karena diolok-olok oleh tetangganya. Tetangganya bilang itu kemenye. Ya. Apakah anak seumur itu sudah harus diajari sholat? Pertama-tama ya, kalau yang ditanyakan itu anak seumur itu, memang di dalam Islam itu kalau umur 3 tahun ya tidak diperintahkan sholat dulu. Diberitahu saja enggak apa-apa, diceritakan. Tapi kalau diperintah itu umur 7. Umur 7 diperintahkan sholat. Umur 10 tidak mau sholat, dipukul, pukulan yang mendidik, yang tidak melukai dan tidak menimbulkan bekas dan bukan di wajah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7. Nah, pukul kalau umur 10 tidak mau sholat, kamu pukul. Jadi umur 3 itu kalau mau mengikut sholat tidak apa-apa, tidak mengikut tidak apa-apa. Hanya saja tetangganya itu jangan mengolok-olok, kita berdosa. Mestinya kalau ada anak itu semangat beragama itu malah dimotivasi. Jangan malah diolok-olok, jangan malah dibilang kemenyek atau yang lainnya. Jadi dimotivasi ya, jadi ini tetangganya ini harus bertobat kepada Allah. Karena dia telah mematahkan semangat seorang anak yang mestinya dimotivasi. Mestinya dibesarkan hatinya, dia malah dijadikan patah semangat. Bertobatlah kepada Allah, anda telah menyakiti hati hamba Allah, apalagi anak kecil yang mestinya anda menyayanginya. Jadi jangan kita mematahkan semangat anak kecil ya, anak kecil itu kasihan. Rasulullah itu pernah mencium cucu-cucunya. Kemudian ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, anda mencium cucu anda. Saya punya cucu banyak ya Rasulullah, tapi saya tidak pernah mencium. Lalu Rasulullah mengatakan, la adri la'allallaha naza'ar rahmah min qalbi. Man la yarham la yurham. Oh, kalau gitu saya tidak tahu, boleh jadi Allah telah mencabut sifat kasih sayang dari hatimu. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi anak kecil itu disayang, dibesarkan hatinya. Jangan malah dipatahkan semangatnya, itu dosa. Rasulullah itu paling marah kalau ada anak kecil yang dilecehkan seperti itu. Rasulullah SAW membesarkan hatinya anak-anak seperti itu. Ya, jadi anak Anda itu kalau umur 3 tahun mau ikut sholat tidak apa-apa, tidak ikut sholat juga tidak apa-apa. Umur 7 baru diperintahkan. Kemudian umur ke 10 kalau tidak mau sholat dipukul, tapi pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak melukai, tidak menimbulkan bekas dan bukan di wajah. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz rahimakumullah. Ustaz, adik saya kalau disuruh jumatan selalu menunggu adzan. Tolong Ustaz jelaskan tentang 5 jam sebelum jumatan nanti dan korban-korban untuk Allah. Jazakallah khairan katsiran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dan kita semuanya. Jadi mengenai 5 jam sebelum Jumatan ya. Memang itu ada hadisnya. Jadi orang itu kalau Jumatan itu di depan pintu masjid ada malaikat yang mencatat orang secara berurutan, mulai dari yang pertama, kedua dan seterusnya. Yang datang pada jam pertama dia itu seperti kurban seekor unta. Yang datang pada jam kedua dia seperti kurban seekor sapi. Yang datang pada jam ketiga dia seperti kurban seekor kambing. Yang datang pada jam keempat dia kurban seperti seekor ayam. Yang datang pada jam kelima dia kurban seperti sebutir telur. Kemudian ketika khotib naik mimbar, nah itu malaikat menutup buku catatannya. Malaikat masuk ke dalam masjid ikut menghadiri Jumatan. Jadi orang-orang yang datang setelah adzan ya itu sudah tidak tercatat. Tidak tercatat mereka itu. Karena malaikat sudah masuk ke dalam, malaikat sudah mendengarkan khutbah, tidak mencatat lagi. Jadi rugi kita. Jadi Jumatan itu kalau datang diusahakan yang pagi ya. Walaupun tidak 5 jam sebelumnya, yang penting diusahakan jam 11 sudah berangkat ke masjid. Sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang membaca Quran, zikir, istighfar, itu Jumatan seperti itu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menerima ajaran Islam dengan lapang dada. Allahumma amin. Fadhil. Baik, SMS berikutnya. Assalamualaikum, afan Ustaz. Nurul Ustaz di akhirat. Nurul Ustaz di akhirat kelak. Apa doa anak buat orang tuanya yang tidak sholat baru ngangkat masuk surga? Sampai detik ini bapak saya juga belum mau sholat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Ini dari Nurul ya. Dari Nurul mungkin ya. Jadi apa doa anak buat orang tua yang tidak sholat? Iya, kalau orang tuanya tidak sholat itu didoakan supaya dapat hidayah, supaya oleh Allah dibuka hatinya dia mau sholat. Kemudian juga anak ini berupaya untuk memberikan masukan nasihat ke orang tuanya, atau mungkin juga menyuruh orang lain nasihati orang tuanya. Karena sholat ini masalahnya besar. Kalau orang itu tidak sholat dia itu kafir. Kafir itu non muslim, berlaku kepadanya hukum-hukum orang kafir. Jadi doakan dapat hidayah yang sungguh-sungguh. Bangunlah malam hari, menangislah kepada Allah, mengadulah supaya bapaknya mau sholat. Kemudian juga diberitahu, diberi masukan bapaknya dengan sopan, dengan akhlak, supaya bapaknya mau sholat. Atau nyuruh orang lain supaya nasihati bapak supaya mau sholat. Yang penting adalah upaya-upaya kita. Kita berupaya maksimal dan hasilnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada bapak Anda dan kepada kita semuanya untuk istiqomah mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Allahumma amin. Alhamdulillah dan terima kasih tiada terhingga kepada Ustaz dan RDI. Semua acara RDI sangat bermanfaat bagi kami pendengar RDI. Semoga istiqomah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa Ustaz agar kami termasuk golongan yang mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda, merahmati Anda dan kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya sehat wal afiat, sejahtera di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kemudian juga terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar semua kita nanti kumpul bersama-sama Allah, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Islam memposisikan cinta kepada Allah dan Rasulullah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka allati ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam memposisikan ya cinta Allah dan cinta Rasul. Cinta itu yang puncak itu adalah cinta Allah. Cinta Allah itu adalah segala-galanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu segala-galanya. Puncaknya cinta kepada Allah, cinta suci, cinta sejati, cinta abadi, cinta Allah. Nah, kemudian ada cabang-cabangnya. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah itu menyuruh kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dicintai Allah, Rasulullah mencintai Allah, maka kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula itu Allah dulu segala-galanya, dan kita mencintai yang dicintai Allah. Termasuk yang dicintai Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Kemudian yang penting juga adalah konsekuensinya. Konsekuensi dari cinta itu yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Saya bacakan SMS berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah sering baca surah Nabawiyah, tapi kenapa kok saya masih suka benci, iri dan dengki kepada orang lain? Kepada orang lain, bagaimana cara mengurangi rasa itu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini sudah sering baca sirah Nabi ya. Tapi kenapa kok masih suka benci, iri dan dengki kepada orang lain? Bagaimana mengurangi rasa itu? Ya. Kalau mengenai masalah benci, iri dan dengki, itu Anda perlu banyak membaca kitab Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus ya. Tazkiyatun Nufus itu kitab-kitab tentang pembersihan jiwa. Yang mana di sana diterangkan penyakit-penyakit hati, cara mengobati penyakit hati. Insya Allah dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus, jiwa kita akan menjadi bersih. Dan di antara kitab Tazkiyatun Nufus yang bagus itu adalah kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, dan itu juga ada terjemahannya. Jadi kalau orang itu punya sifat benci, iri, dengki, yang rugi dia sendiri. Dia rugi, dia tersiksa. Di dunia dia tersiksa, hatinya itu tersiksa, hidupnya sumpek, hidupnya susah. Dan di akhirat diadab oleh Allah. Kenapa diadab? Karena hatinya jelek. Jadi di dunia susah, di akhirat diadab, dia rugi. Ya, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibukkan dengan hal-hal yang positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari semua kotorannya. Allahumma amin. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan penyiarnya selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini mungkin sudah tadi. Ya, sudah tadi? Ya, sudah. Saya ulangi lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana merubah pandangan dan pemikiran anak terhadap idola-idola aktor atau artis-artis barat ataupun yang lainnya, agar mereka mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di zaman sekarang ini banyak pemuda-pemudi yang selalu mengidolakan orang-orang seperti tersebut di atas. Bagaimana teruskan lagi. Bagaimana membanggakan mereka serta meniru gaya dan cara berpakaian mereka. Terima kasih Ustaz Abdullah. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi ini tentang problematika anak muda ya, yang lebih banyak mengidolakan para aktor, para aktris yang dari barat, dari Indonesia atau yang lainnya. Bagaimana supaya bisa dirubah pandangan mereka, pemikiran mereka mengidolakan Rasulullah SAW. Mereka yang mengidolakan para aktor dan para aktris itu ada beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinannya karena mungkin mereka belum mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belum kenal Rasulullah dengan sebenarnya, dan mereka juga belum kenal para aktor dan para aktris itu yang sebenarnya. Sehingga perlu diberitahu dulu tentang Rasulullah, diceritakan. Karena biasanya orang itu mencintai yang sering didengarnya. Karena dia selalu melihat di televisi aktor, aktris, tiap hari lihat akhirnya cinta. Nah kalau sekarang dirubah, tiap hari diberi masukan tentang Rasulullah, bagaimana akhlaknya. Tiap hari diceritakan bagaimana tentang Rasulullah, kebaikannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana upayanya yang maksimal untuk menyelamatkan umat ini. Ceritakan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, terus Rasulullah, lama-lama pikirannya itu akan terprogram dengan sendirinya untuk mengidolakan Rasulullah SAW. Terutama masa kecil. Masa kecil itu penting. Jadi mulai kecil itu masih gampang dibentuk anak-anak itu. Dan ketika kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kecil, itu ibaratnya kita memahat di batu. Memahat di batu, jadi kuat pahatannya. Kalau sudah besar, repot. Seperti kita memahat di air. Air dipahat sulit, dipahat kembali lagi. Jadi mulai kecil ditanamkan terus. Terus tanamkan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Berikan masukan dalam telinganya terus. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Akhlaknya seperti ini, ibadahnya kayak gini, perjuangannya seperti ini, hidupnya kayak terus. Lama-lama nanti cinta Rasul hatinya itu. Otomatis itu. Jadi kemungkinannya mungkin mereka belum kenal Rasulullah dengan sebenarnya. Atau mungkin pandangan mereka tentang Rasulullah selama ini itu salah. Karena dari barat, media-media itu selalu menjelek-jelekkan Rasulullah. Diidentikan dengan kekerasan, dengan teroris. Nah itu perlu diluruskan. Ini pandangan-pandangan yang salah diluruskan. Oh itu tidak benar, yang benar itu begini. Seperti itu. Kemudian juga beritahu kepada anak-anak. Kamu nanti oleh Allah akan dikumpulkan dengan kekasihmu. Kalau kamu mengidolakan Madonna, kamu nanti kumpul Madonna. Di mana kumpul Madonna? Di neraka Jahannam. Mau enggak? Kalau kamu mengidolakan Tom Cruise, misalnya aktor ya, nanti kamu kumpul dengan Tom Cruise, ganteng itu. Mau enggak? Di mana? Di neraka Jahannam. Kenapa? Iya, seseorang kumpul dengan kekasihnya, kumpul dengan idolanya. Kalau kamu mengidolakan orang kafir, ya kamu kumpul orang kafir di neraka, na'udzubillah. Kalau kamu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di surga. Ya mau, siapa yang tidak mau? Kalau kamu cinta kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, kalau kamu cinta kepada Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, kamu kumpul dengan mereka di mana? Di surga. Beritahu anak-anak seperti itu. Apalagi kita harus membahas para aktor dan para aktris sampai ke latar belakang mereka, kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana kehidupan mereka di balik layar. Kalau di layar kelihatan bagus, kalau di balik layar bagaimana kehidupan mereka? Kehidupan mereka penuh dengan narkoba, minum pomer, mabuk, judi, pergaulan bebas. Naudzubillah. Nanti kita benci dengan mereka karena mereka kayak binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka tuh kayak binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi itu merubah paradigma atau cara pandang dan cara berpikir anak-anak agar supaya mereka mengidolakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada intinya, kalau kita kepingin bahagia, ya kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepingin bahagia. Kalau kita tidak kepingin bahagia, silahkan mengidolakan orang barat. Orang barat tidak ada yang bahagia, sumpek. Cuman sumpeknya tidak kelihatan. Yang dikelihatkan itu senang. Hati mereka kering, nangis. Mereka tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kenal Quran. Itu susah hati seperti itu. Alhamdulillah. berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, kenapa saya mendapat suami saya jarang sholat padahal saya berjilbab, sholat, suka ngaji, dan apa maksud dari surat An-Nur yang mengatakan orang baik dapat baik, yang jelek dapat jelek? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini seorang ibu ya, kenapa saya sudah berjilbab, kenapa kok dapat suami yang jarang sholat padahal istrinya ini berjilbab, suka ngaji. Terus bagaimana dengan di Quran itu, al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat, orang baik untuk orang baik, orang buruk untuk orang buruk. Pertama-tama, kalau memang ibu sudah menikah, jangan menyesali pernikahan ibu. Karena percuma disesali, sudah terjadi tidak usah disesali. Hanya masalahnya sekarang, kalau ada yang kurang baik diperbaiki. Ibu sudah baik, alhamdulillah, berjilbab, suka ngaji. Ternyata suaminya jarang sholat. Ya dinasehati suaminya. Berarti ibu ini mendapat kesempatan berdakwah di rumah, mendakwai suami. Ibu yang pandai-pandai mengambil hati suami ibu, yang memberikan kepuasan kepada suami, sehingga suami itu nanti tunduk kepada ibu. Ketika suami ibu tunduk kepada ibu, nanti ibu ketika memerintahkan suami untuk sholat, insya Allah suaminya mau sholat. Jadi tidak ada gunanya menyesali pernikahan yang sudah terjadi. Sekarang ini yang kurang bagus diperbagus, yang kurang baik diperbaiki. Jadi suaminya perlu diberi masukan terus, didoakan. Kalau malam ibu bangun, doakan suaminya supaya mau sholat. Dan yang paling penting itu, dan ini resep yang perlu difahami oleh semua ibu-ibu rumah tangga yang pinter-pinter ngambil hati suami. Ini rahasia, tapi saya bongkar tidak apa-apa. Kalau Anda kepingin keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, istri itu harus pandai ngambil hati suaminya. Suami itu kalau sudah bisa diambil hatinya oleh istri, suami itu nurut kepada istrinya. Yang pandai memuaskan suami, kalau dipandang yang menyenangkan, melayani suami, semuanya. Suami itu nanti kalau sudah seperti itu, lihat istrinya, istri saya ini masya Allah, saya mencintai dia. Nanti suami itu akan tunduk kepada istrinya. Istri mau ngomong apa aja dituruti nanti. Jadi begitu. Sementara kalau istri itu suka marah-marah, ngomel-ngomel, ya tidak ada suami yang cinta, tidak ada suami yang senang. Kalau dipandang cemberut, ya tidak ada suami yang senang nanti. Jadi ibu, jangan menyesali pernikahan ibu. Pernikahan itu sudah terjadi. Sekarang ini yang kurang baik diperbaiki. Dan ibu sekarang mendapat kesempatan untuk berdakwah di rumah ibu, berdakwah kepada suaminya ibu. Ya mudah-mudahan suami ibu oleh Allah diberi hidayah supaya mau sholat. Ya, sambil diberitahu, nanti kalau tidak sholat itu bahaya, nanti kafir. Kalau kafir nanti tidak bisa jadi wali nikah anaknya yang perempuan. Karena orang perempuan yang muslimah tidak boleh walinya itu orang kafir. Ya, diberitahu dampaknya orang meninggalkan sholat. Seperti itu. Ini sudah ya, sebagian sudah. Bantul. SMS berikutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istri bekerja di pabrik dari jam 5 pagi sampai 4 sore. Semua pekerjaan rumah dikerjakan suami, yaitu mulai memasak, mencuci ataupun lain-lainnya. Karena suami di PHK dan suami ikhlas melakukan. Apa ini istri termasuk berkah pada suami? Apa tidak waktu sholat? Tobat kapan saja. Assalamualaikum, terima kasih dari Ibu Nerti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda dan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Jadi istrinya kerja ya, istrinya kerja di pabrik jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Sementara suaminya kerja di rumah, memasak, mencuci, bersih-bersih. Kenapa? Karena suaminya di PHK. Ya. Yang jelas kalau ini menyalahi kewajaran ya, menyalahi kewajaran. Jadi terbalik ini. Ya, saya tidak bisa menjawab panjang lebar di sini. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala suami Anda bisa diberi pekerjaan sehingga keadaannya tidak terbalik seperti ini. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari suami Anda yang kerja di luar rumah dan Anda sebagai istri Anda kerja di rumah. Mudah-mudahan oleh Allah diberi jalan keluar yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu barokah dan rezeki kepada Anda. Mengenai sholat taubat, itu para ulama ada yang mengatakan sholat taubat itu ada, ada yang mengatakan tidak ada, ada yang mengatakan sholat taubat itu sama dengan sholat sunnah wudhu. Orang yang wudhu lalu sholat dua rakaat maka dosanya diampuni oleh Allah dan itu waktunya boleh dilakukan kapan saja. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Ya, saya kira sudah cukup ya. Saya kira cukup, mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bisawab. Kalau seandainya ada SMS yang belum terjawab, mohon dimaafkan. Insyaallah di lain waktu mudah-mudahan bisa dijawab. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasallim tasliman katsira. Allahumma rzuqna mahabbatah wa ittiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatihi. Allahumma ihshurna fi zumratihi. اللهم وأدخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, wafatkanlah kami kelak di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpulkan kami kelak dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami hari kiamat nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami minum dari al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah semua itu untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, dan untuk kaum muslimin semuanya. Allahumma amin. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami mencintai mereka dari lubuk hati kami yang terdalam. Jadikanlah kami mampu untuk mengikuti ajaran mereka, menjadikan mereka sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai suri tauladan, sebagai idola kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua kaum muslimin, besar kecil, tua muda, laki perempuan, semuanya mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami semuanya nanti ya Allah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dan jauhkanlah kami semua kaum muslimin daripada mengidolakan orang-orang kafir, daripada mengidolakan orang-orang fasik, karena orang-orang yang mengidolakan orang fasik dan orang kafir nanti dia akan kumpul dengan orang fasik dan kafir itu di neraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, mati dalam keadaan yang terbaik, dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.